Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, sungguh sangat senang rasanya kita dapat bersua lewat udara dan insyaallah pada waktunya nanti kita dapat bertatap muka untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang mulia ini. Mudah-mudahan harapan kita dan mohon kita kepada Allah, kalamullah ini pula lah yang menjadi hujjah bagi kita di dalam alam barzakh nanti dan hujjah pula bagi kita di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah An-Nahl ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita ingin jujur, tidak ada satu bangunan pun yang dibuat oleh manusia yang mampu mengimbangi tingginya gunung. Ini menunjukkan betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa gunung ini adalah bangunan tertinggi kalau kita katakan atau kita samakan dengan bangunan di alam semesta ini. Gunung Himalaya misalnya yang puncaknya tidak tertutup oleh salju. Dan begitu juga dengan beberapa puncak yang lain dari gunung itu yang tetap tertutup salju, menunjukkan betapa tingginya bangunan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia tidak pernah mampu menciptakan seperti itu. Oleh karena itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah mengingatkan, janganlah kamu menyombongkan dirimu di muka bumi ini. Karena apa? Karena kamu walan tablughal jibala tula, karena kamu tidak akan mampu besar ya, apakah tubuhmu yang menjadi besar atau ada sesuatu yang kamu buat sehingga menjadi sangat besar. Jibala tula, layaknya seperti gunung tinggi dan panjangnya ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketundukan kita kepadanya benar-benar dalam arti yang sesungguhnya, bahwa niat kita, perbuatan kita yang kita lakukan semata-mata kita persembahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bumi ini berputar ya. Di dalam surah An-Naml, dan ini sudah pernah kita mengkajinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap ya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan, tamurru marras sahab. Tahsabuhu jaminatan hayya tamurru marras sahab. Kamu mengira bahwa gunung itu tetap di tempatnya padahal sebenarnya dia bergerak. Ini membuktikan bahwa alam ini sebenarnya bergerak. Hanya saja karena begitu luasnya, karena kita melihat gunung, seakan-akan alam ini tidak bergerak. Dan pergerakan itu dengan penemuan-penemuan sekarang ini, semakin kita yakini bahwa alam ini bergerak. Bahkan kalau kita mendengar dari para pakar dalam bidang geologi, sebenarnya peta yang ada sekarang ini kalau dilihat beberapa ribu tahun yang lalu tidak seperti ini bentuknya. Ya, Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu menyatu. Ya, begitu juga antara Pulau Bali dengan Pulau Jawa itu menyatu, tidak terpisahkan. Tapi ketika meletusnya Gunung Krakatau misalnya, dan begitu juga meletusnya Gunung Agung di antara Jawa dan Bali itu, maka di situ terpisahlah ke antara pulau-pulau ini, Sumatera dengan Jawa, antaranya ada Krakatau, dan antara Jawa dan Bali itu ada Gunung Agung. Ini semuanya menunjukkan betapa alam semesta ini bergerak, tidak ada yang berhenti. Oleh karena itu manusia dilarang untuk berhenti, dia harus bergerak, dia harus dinamis, dan dia harus terus berputar dalam kehidupan ini mencari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tebarkan di setiap pagi. Maka daripada itu kaum muslimin jangan bangun matahari sudah tinggi. Karena apa? Karena rezekinya seperti yang selalu dikatakan oleh orang tua, boleh jadi rezekinya ketika itu sudah dipatuk ayam. Artinya rezekinya sudah habis dan sudah hilang. Karena apa? Karena dia bangun terlalu lama, sementara rezeki itu ditebarkan Allah di pagi hari. Kembali kita kepada ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rawasiya. Rawasi itu artinya gunung-gunung yang tersusun. Kalau kita di Medan ini mudah melihatnya, bukit barisan yang bersusun dengan begitu rapi, ya, dan gunung-gunung yang lain juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menetapkan seakan-akan alam semesta ini tidak berjalan dan seakan-akan alam semesta ini tetap pada posisinya. Padahal tidak. Tadi di dalam surah An-Naml ayat ke-88 Allah menegaskan hal itu, bahwa kamu mengira, kamunya yang mengira bahwa alam semesta ini tidak bergerak atau gunung-gunung itu tidak bergerak, padahal dia berjalan. Begitu juga kalau kita melihat ke lautan, maka kita akan melihat layaknya seperti hamparan karpet. Seakan-akan bumi ini layaknya seperti hamparan tikar. Kalau dia dikatakan hamparan tikar, berarti dia ada ujung-ujungnya, tetapi ada sudutnya, tetapi ternyata tidak. Artinya bumi itu bulat, karena luasnya bumi itu, maka seakan-akan dia terhampar dengan begitu indahnya dan membuat kita menjadi semakin kagum terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, dan insyaallah akan ditambah oleh Ustaz Fajrul Haq MA yang telah hadir di studio. Fadhil Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat ini mengingatkan kita tentang kesempurnaan Allah menciptakan langit ini atau bumi ini, yang mana Allah ciptakan tidak saja bumi saja, tapi juga Allah ciptakan gunung-gunung yang dibahasakan dalam firman Allah adalah rawasiya. Rawasiya ini artinya gunung-gunung yang kokoh, yang mana manusia tidak merasa terganggu terhadap gunung ini, bahkan menjadikan ketenangan bagi mereka. Salah satu manfaatnya dari gunung-gunung yang Allah ciptakan ini dengan hubungan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sangat banyak sekali, terutama apabila kita melihat tanah ini ataupun bumi ini tanpa gunung, mungkin kita sudah banyak akan terserang penyakit ataupun akan terserang hal-hal yang berupa rentan penyakit. Kenapa? Karena gunung-gunung ini juga dapat menghambat, tidak langsung angin itu datang langsung menembus kita. Maka melalui gunung-gunung inilah sehingga orang-orang yang berada di sekitar pegunungan itu akan merasakan lebih dingin. Dengan gunung begitu banyak saja, kalau kita melihat, kalau di daerah Sumatera Utara ini adalah Berastagi, ya, daerah itu saja dengan banyaknya pegunungan-pegunungan yang berada di sekelilingnya itu sudah merasakan sangat dingin kali udaranya, apabila lagi tidak ada gunung mungkin merasakan sampai titik 0 derajat kedinginan tersebut, sehingga mungkin bisa jadi manusia itu tidak akan mendapatkan melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Tapi dengan berkat ya Allah berikan kepada kita fasilitas yang begitu hebatnya, sehingga kita dapat diberikan Allah petunjuk, dalam arti kata tidak saja beribadah kepada Allah, tapi bagaimana kita dapat mengatur kehidupan kita di muka bumi ini sebagaimana yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya. Apa? La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan wa alqa fil ardi rawasiya, wa alqa di sini tidak artinya membuang, tapi di sini mengartikan Allah diartikan sini adalah menancapkan gunung-gunung itu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, gunung yang sebagaimana Allah ciptakan itu yang sangat tingginya, tidak ada tandingannya di muka bumi ini, karena gunung itulah yang paling tinggi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ saja manusia tidak dapat menandinginya. Subhanallah, sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ustaz kita tadi, Dr. Adiansyah, mengenai ciptaan Allah itu yang sangat sempurna. Begitulah orang-orang juga ingin menambahkan dengan fasilitas yang begitu mewahnya, itu tidak akan menjamin juga hidupnya dengan fasilitas mewah itu. Yang menjamin apa? Yang menjamin kalau seandainya kita la'allakum tahtadun, diberikan Allah petunjuk kepada kita. Walaupun sudah banyak fasilitas, bisa jadi dengan fasilitas itu kita tidak mendapatkan petunjuk. Contohnya anak Nabi Nuh, yaitu yang namanya Kan'an, ketika diberikan arahan kepada Nabi Nuh agar dinaik bahtera ini, tapi ia lebih memilih fasilitas yang Allah berikan, yaitu gunung yang ia ingin menjadikan sebagai pelariannya, sehingga menurut pikirannya pada hari itu insya Allah saya akan selamat. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena dia tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Karena ia berpikir hidup ini walaupun dengan fasilitas yang banyak dia akan selamat, tapi tidak. Karena apa? Karena di sini Allah lebih menekankan titik dalam pengertian ayat ini apa? La'allakum tahtadun. Walaupun dengan fasilitas banyak, tidak mungkin akan menjamin manusia itu hidup dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga dengan fasilitas yang banyak juga bisa jadi kita dapat menikmati seluruh fasilitas itu dalam kategori yaitu kita diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang kita pilih? Semuanya kita harus dapat melaksanakannya dalam situasi yang bagaimanapun. Yang paling penting bagaimana kita dapat bersyukur kepada Allah sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Itu mungkin saat ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu catatan penting bagi diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ini banyak sekali memberikan informasi tentang kejadian alam semesta, tentang kekuasaan Allah di alam semesta ini. Bahkan belakangan ada yang kita kenal dengan tafsir ayat Al-Kauniyah, tafsir terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Ini bukan hanya sekedar ciptaan begitu saja tanpa arti, tapi bahkan dia mengandung sejuta makna yang dengan kita menyelaminya, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Tuhan kita. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.